السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat kesempatan untuk belajar, kesempatan memperbaiki diri, kesempatan menambah iman. Karena ilmu yang bermanfaat itu akan mendongkrak keimanan kita. Ilmu yang bermanfaat akan merubah kita. Ilmu yang bermanfaat akan memberikan perubahan dalam diri kita. Dan di antara kitab atau buku yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi perubahan jutaan umat, bahkan mungkin miliaran, adalah Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria. Ada yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi, salah satu ulama Syafi'i rahimahullahu taala. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk mempelajarinya. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi dalam bab tentang menyayangi orang yang sedang butuh dan sangat urgent untuk disayangi. Anak yatim, anak perempuan, fakir miskin, orang-orang lemah. Dan sekarang kita sampai ke hadis 272. Hadis sosok yang digelari dengan hakim hadhil ummah, orang bijaknya umat ini. Siapa beliau? Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah menyampaikan, wa an Abi Darda Waimir radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Darda Waimir, namanya, nama Abu Darda adalah Waimir bin Zaid bin Qais al-Ansari. Waimir bin Zaid bin Zaid bin Qais al-Ansari. Beliau masuk Islam di saat Badar, di perang Badar. Beliau digelari Hakim Hadil Ummah, orang yang sangat bijak, orang bijaknya umat ini, umat Islam. Jadi kalau ditanya siapa sih orang yang menjadi ikon kebijaksanaan di tengah-tengah umat, diantaranya adalah Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Dan beliau adalah ulama muhaddis, orang yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di waktu yang sama beliau adalah ahli ibadah. Beliau adalah ahli ibadah. Oleh karena itu sahabat menyampaikan atba'una lil ilmi wal amal Abu Darda. Orang yang paling semangat dalam ilmu dan amal atau mengikuti ilmu dan amal di antara kita adalah Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Adalah Abu Darda. Jadi orang yang paling semangat dalam berilmu dan beramal adalah Abu Darda. Artinya beliau bukan hanya rajin dalam menuntut ilmu, tapi beliau juga berusaha mengamalkan apa yang beliau dapatkan dari ilmu. Beliau digelaris Sayyidul Qurra di Damaskus, pemimpinnya para Qurra, para ahli Quran di Damaskus. Dan beliau di antara orang yang membaca Al-Quran di hadapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghafal Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada khilaf. Jadi salah satu orang yang mengumpulkan Al-Quran dengan hafalannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Darda atau Uwaimir bin Zaid bin Qais al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Dan beliau sangat semangat dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai beliau diriwayatkan mengatakan lau unsitu ayatan thumma lam ajid ahadan yudhakki yudhakiruni atau lam ajid ahadan yudhakiruniha ila rajulan yabrakul gimani la rahaltu ilaih. Kalau aku lupa tentang sebuah ayat atau aku dilupakan tentang sebuah ayat, dilupakan, maksudnya lupa. Kenapa dilupakan? Ini penting juga. Karena para sahabat dulu, para ulama dulu, itu konsep mereka bahwa ilmu, hafalan, pemahaman itu adalah pemberian dari Allah. Allah bisa kasih, Allah bisa buat kita lupa. Bukan sebatas effort, walaupun mereka effortnya luar biasa. Bukan sebatas kerja keras, bahkan bukan sebatas kecerdasan dan kejeniusan. Itu pemberian, itu anugerah. Ada banyak orang belajar mati-matian gak bisa-bisa, gak paham-paham. Orang baca buku bolak-balik gak ngerti-ngerti. Bahkan ada orang belajar dengan menghafalkan sesuatu, menghafalkan sebuah ayat, menghafalkan sebuah hadis dengan suara keras. Biasa orang kalau hafalan kan dianjurkan para ulama dengan suara keras, misal di sebuah ruangan. Itu dia gak hafal-hafal, temennya satu ruangan hafal gara-gara denger dia. Itu beneran, temennya hafal, itu biasa di dunia. Temennya dengerin dia nih, orang dia yang ngafal, gak hafal-hafal. Padahal yang berjuang dia. Kita masih cuma dengerin aja. Atau ketika belajar dibaca dengan suara yang terdengar, dia aja gak ngerti, temannya ngerti. Ada dulu kalau kita kuliah, ketika mentok gak ngerti, udah palingnya dihafalin aja deh gitu. Siapa tahu keluar di ujian misalnya begitu, salah satu pemikiran dalam proses belajar. Jadi kalau keluar ya udah kita tuliskan apa yang kita hafal dan apa yang kita, dan kita nggak ngerti pada saat itu. Yang penting benar aja udah hafal. Itu dia baca, dia nggak ngerti. Temannya yang sekilas dengar ngerti. Dan Nabi SAW mengatakan apa dalam dunia ilmu? Rubbah hamil fikhin laisa bifaqih. Rubbah hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Betapa banyak orang yang membawa ilmu dia nggak ngerti tentang ilmu yang dia hafal tersebut. Sebagian kita yang hafal juz 30, juz 29 tapi gak ngerti bahasa Arab, gak pernah belajar tafsir, emang ngerti? Kalau ditanya tentang apa tafsir, apa makna surat An-Nazi'at, wan-nazi'ati ghorqa, apa artinya? Gak ngerti. Hafal surat Abasa, hafal. Coba apa arti Abasa wa tawalla? Apa artinya? Apa makna? Gak ngerti. Apa sih? Makanya kata Nabi SAW, rubba hamil fikhin laisa bifaqih. Betapa banyak orang membawa ilmu, dia nggak ngerti apa yang dia punya tuh, dia nggak ngerti. Lalu kata Nabi SAW, warubah hamil fikin ilaman huwa afqahu minhu. Betapa banyak orang membawa ilmu ke orang yang lebih ngerti daripada dia. Aku tadi nggak bisa ikut kajian, kajiannya tentang apa sih? Aku belum paham juga ya. Tapi kata ustaz tuh gini. Oh itu, terima kasih. Maksudnya apa? Ya aku udah paham. Aku aja ngikut gak paham. Banyak kayak gitu hadirin. Ilmu itu pemberian. Makanya minta sama Allah. Dan jangan berkecil hati. Kalau mungkin di awal-awal kita susah paham, susah ngerti. Dan ikhtiarnya bukan hanya baca, doa. Makanya sebagian para ulama diriwayatkan dari banyak para ulama, diantaranya Al-Imam Abu Hanifah. Kalau ditanya dan beliau, mereka lupa atau mereka enggak paham, mereka, apa yang mereka lakukan? Sebatas buka buku atau sebatas buka ini? Ya itu penting. Tapi mereka memperbanyak istighfar kepada Allah. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Kemudian dari sini karena dosa ini, astagfirullah. Lalu Allah akan kembalikan pemahaman mereka. Dan itu biasa di literatur. Literatur kita. Perbanyak istighfar. Karena mereka yakin itu, dan itu konsep. Makanya kan Allah mengatakan apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam surat Al-Mujadil ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang, coba bahasa Arabnya nih. Atau ya gak apa-apa bahasa Indonesianya. Itu bahasa Indonesianya ada orang-orang yang diberi ilmu, utul ilma, utu, dikasih ilmu, dikasih utul ilma. Makanya kita lihat terjemahannya, walladzina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, diberi, dikasih. Jadi bukan karena kepintaran. Jadi enggak, sekali lagi, makanya para ulama yang hakiki semakin punya ilmu itu, seperti Abu Darda radhiyallahu anhu, semakin punya ilmu, semakin merendah, semakin tahu diri, bukan semakin sombong. Karena salah satunya konsep ini, ilmu itu dikasih. Kita tuh kalau kita masih punya nurani ya, kita masih punya nurani. Kita masih punya hati. Semakin dikasih sama teman kita, kita semakin apa sama dia? Semakin tahu diri. Semakin sungkan, semakin malu. Semakin gak enak. Semakin bingung gimana balasnya. Gak ada ceritanya semakin sombong. Nah kok bisa kita nih, semakin belajar, semakin angkuh itu gimana ceritanya itu. Karena itu salah satu salahnya konsep ini. Pikir karena kepintaran kita, kecerdasan kita, kerja keras kita. Ya bisa dia belajar, kamu kok bisa ini? Ya bisa, aku belajar, dia enggak. Belajar loh makanya. Oh bukan. Di dunia itu kita melihat ada banyak orang yang jauh lebih rajin dari kita. Gak dikasih ilmu sama Allah. Ini bukan tentang sebatas rajin. Ini tentang amalan hati. Ini tentang doa. Ini tentang beramal. Ini tentang keikhlasan. Ini tentang kejujuran. Jadi itu tadi. Semakin dikasih, semakin tahu diri, semakin merendah, semakin gak berani macam-macam. Itu makanya para ulama itu menyampaikan demikian. Makanya sebagian ulama mengatakan ilmu itu 3 fase. Sebagian mengatakan 4 fase. Fase yang pertama, kalau kita di fase pertama, mudah untuk angkuh, mudah untuk sombong. Itu biasa di fase pertama. Di fase kedua, terbuka, ada banyak hal yang kita belum ketahui. Ada banyak hal yang kita gak punya ilmunya. Fase ketiga, sadar betapa bodohnya kita. Dan semakin bertambah, semakin yakin ini kita bodoh. Jadi kalau kita masih petantang-petantang itu fase awal. Itu dijelaskan para ulama. Di antaranya saya mendengar dari sebagian ulama dan masyayikh diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dan sebagian ulama menambahkan 4 fase keempat, enggak ada yang mencapai fase itu kecuali Allah Subhanahu wa taala Al-Alimul Khabir. Al-Alimul Khabir itu. Makanya dunia ilmu itu demikian hadirin. Semakin belajar itu semakin merendah. Semakin malu kita ini. Kok pendosa kayak kita dikasih terus sama Allah? Itu kan kita kayak kita punya orang yang sangat baik sama kita. Saya ini belum berbuat apa-apa buat dia, kok saya dikasih terus? Itu kan semakin aduh ya deh. Udah pokoknya kita, makanya kata Allah apa? In anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal la'imata marada. Kalau Anda berbuat baik dengan kepada orang yang mulia, Anda akan membuat dia menjadi hamba sahaya Anda. Tapi kalau Anda berbuat baik sama orang yang buruk, semakin dikasih, semakin menunjak hadirin. Itu. Kalau orang punya hati, orang mulia, semakin kita kasih, semakin tahu diri, semakin merasa utang budi, sehingga dia akan berusaha ngebales sampai seperti hamba sahaya. Yang kalau melakukan sesuatu gak hitung-hitungan, gak minta apa-apa, gak mau dibayar, dan emang namanya juga hamba sahaya kan gak dibayar. Gak mau. Karena dia tahu saya punya banyak utang budi sama dia. Gak mau diganti, gak mau dia apa. Enggak, saya ganti. Saya ini punya utang budi lebih banyak kepada Anda dibanding apa yang baru saja saya lakukan. Itu orang mulia. Tapi kalau orang buruk, menunjak dia. Beda. Nah, para ulama itu begitu hadirin. Makanya semakin dapat ilmu, semakin jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di dunia ilmu itu sebagian ulama mengatakan, diriwayatkan bahwa kami, konsepnya kan kami ini hamba saya kepada guru yang mengajarkan kami, itu poin. Karena itu tadi, in anta akramtal karima malaktahu. Jika Anda berbuat baik kepada orang yang punya hati mulia, dia akan berusaha ngebales, dan dia berusaha melakukan segalanya seolah-olah dia hamba sahaya Anda. Tapi kalau hatinya buruk, dia menunjak gitu aja. Nah, itu Abu Darda tuh begitu, hadirin. Nah, kata Abu Darda, kalau aku, okay, balik lagi, kalau aku dilupakan tentang sebuah ayat, karena ilmu itu dikasih, lalu aku semalam ajid akhada, dan aku tidak menemukan satu orang pun yang bisa mengingatkan aku tentang ayat tersebut, kecuali seseorang yang berada jauh di sana, maka aku akan kejar dia walaupun jaraknya sangat jauh. Aku akan kejar dia, gak peduli, aku akan datengin dia, datengin. Itu makanya, makanya jadi orang bijak tuh begitu, hadir. Gak heran karena semangat banget. Hadirin Allah muliakan. Abu Darda itu juga salah satu bentuk bijaknya. Beliau itu punya sahabat tuh banyak, hadirin. Saking baiknya nih, sahabatnya banyak. Kalau kita ditanya, sahabat kita ada berapa, hadirin sekalian? Ada yang bisa sebutkan 10? Sahabat ya, bukan teman main. Sahabat yang rela kasih uangnya buat kita. Yang benar-benar akan berkorban untuk kita, kasih segala yang dia punya deh. Ada berapa orang? Ada 8 orang. Ada 7 orang. Ada 6 orang. Ada 5 orang. Mungkin kita disuruh sebut 3 orang bingung, hadirin. Atau mungkin cuma 3 orang, 4 orang. Benar-benar sahabat. Kalau kita lagi sulit, mereka ada. Dan mereka berani berkorban. Mereka kasih. Abu Darda kira-kira berapa sahabatnya, hadirin? Berapa hadir sekalian? Sebut aja sebut. Kalau salah gak disuruh push up, gak ada beban gitu loh. Atau salah gak masuk neraka insya Allah. Kira-kira berapa sih Abu Darda itu sahabatnya? 360 orang. Allahu Akbar, 360 orang. Makanya kurang bijak apa nih orang. Sahabatnya itu 360 orang, bukan temannya. Bukan isi apa? Nomor telepon bukan. Kalau kita kan isi nomor telepon. Tapi begitu kita susah enggak ada yang bisa dihubungi, gitu loh. Tapi banyak gitu loh. Phone book-nya banyak, bendera. Kadang-kadang suka dipamerin. Ini. Lu tahu ini kan? Gue kenal nih sama dia nih. Iya, lo kenal sama dia, dia gak kenal sama lo, gitu aja. Gitu. Gue kenal sama, ya lo kenal sama dia, pertanyaan, dia kenal sama lo gak? Sebagaimana bait syair kan? Kulunya da'i waslan bi Laila wa Laila lam tuqirra lahum bidaka. Semua ngaku punya hubungan sama Laila. Tapi Laila gak pernah ngakuin mereka tuh punya hubungan dengan dia. 360 orang, bukan fanbooknya. Sahabatnya 360 orang. Dan tahu setiap sholat itu semuanya didoain sama Abu Darda. Ya du'ulahum fi sholat, didoain. Sahabat-sahabatnya didoain setiap sholat. Gimana sahabatnya gak solid? Didoain tiap hari. Luar biasa. Kita tuh gak kita tuh gak kehabisan stok orang-orang mulia yang di taraf ajaib hadirin di sejarah kita, cuman kita gak kenal aja. Akhirnya kita cari figur dari luar. Siapa yang punya 360 sahabat? Sampai coba tanya orang terkenal yang punya banyak penggemar fans, ada sahabatnya 360? Hadirin Allah muliakan. Beliau tuh pernah sakit di mata beliau sampai gak bisa ngelihat. Lalu dia mengatakan begini, lau da'aut Allah, Abu Darda, kenapa engkau gak minta kesembuhan untuk matamu? Apa kata Abu Darda? Dan ini pilihan pribadi, gak harus diikuti, tapi kita lihat aja seperti apa sih sosok yang satu ini. Ini kebijakan personal dan pribadi, gak harus diikuti. Kata beliau gini, ma faraktu ba'du min du'aihi li dhunubi fa kaifa ad'u li aini. Saya ini belum selesai berdoa kepada Allah agar Allah memaafkan dosa-dosa saya, lalu bagaimana saya berdoa untuk kesembuhan mata saya? Doa minta ampunan aja belum selesai, belum habis-habis nih, terus gimana saya minta nikmat lagi sama Allah, yaitu mata. Nanti kalau dihisap gimana? Jadi mereka beliau tuh memahami bahwa mata adalah nikmat yang harus disyukuri. Semakin banyak nikmat, semakin banyak PR bersyukur. Itu yang dilupakan banyak di antara kita. Kita gak harus doa seperti ini. Dan Nabi SAW sudah mengajarkan kalau sakit doa, diruqyah di doa. Kita bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi qudrati min syarri ma ajidu wa uhadziru, sambil memegang bagian tubuh yang sakit. Itu sunnah Nabi SAW. Tapi yang menjadi renungan bagi kita, sudahkah kita berpikir mendekati pola mereka gitu? Ketika kita berdoa agar Allah sembuhkan bagian tubuh kita yang sakit, sudahkah kita berpikir kalau tubuh ini disembuhkan oleh Allah, bisa gak kita mensyukurinya? Itu poinnya. Seringkali kan kita berhenti hanya sampai ya Allah sembuhkan titik, dan kita gak mikir bahwa ketika misalnya tubuh ini sedang sakit sehingga tidak bisa difungsikan dengan baik atau gak bisa difungsikan sama sekali, misalnya jari kita tidak bisa digerakkan selama 1 minggu, paling gak kan 1 minggu itu hisab kita tentang jari kita berkurang. Pernah gak kita mikir kayak begitu? Atau misalnya itu tadi kayak Abu Darda, matanya rabun jadi gak bisa melihat, jadi gak bisa melihat selama 2 minggu misalnya, akhirnya berulang mengis 2 minggu. Pernah gak kita berpikir paling gak 2 minggu itu tidak ada hisap untuk mata kita pada hari kiamat? Berkurang kan. Adapun kalau full, ya udah hisap terus itu. Makanya beliau dijuluki hakimu hadil umma. Ini orang paling salah satu orang paling bijak di umat. Ngelihatnya itu dalam, hadirin. Ngelihatnya itu utuh. Kalau kita itu, kenapa kita babak belur? Kenapa kita banyak baper? Kenapa kita banyak sakit hati? Kenapa kita banyak ini? Karena kita ngelihatnya tuh seringkali parsial dalam hidup. Makanya jarang mendapatkan gambaran utuhnya. Karena jarang dapat gambaran utuh, sehingga kita salah dalam melangkah, salah dalam bersikap, salah dalam mengambil kebijakan. Karena salah mengambil kebijakan, akhirnya sakit hati, akhirnya galau, akhirnya baper, akhirnya stres. Gitu hadirin. Dan ini pentingnya kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan mereka. Makanya kita tadi saya sampaikan, kita itu gak kehabisan stok orang-orang baik, mulia, dan ajaib hadirin. Cara berpikir mereka tuh mind blowing banget. Dan kalaupun kita belum bisa mengikuti 100%, gak masalah, tapi ada banyak hikmah yang bisa kita petik. Dan mereka utuh dalam melihat, ya. Wong, ini salah satu muhaddis, salah satu ahli Quran. Pemimpin ahli Qur'annya di Damaskus, khatam 30 juz dan mengerti maknanya. Jadi hadirin Allah mulia, cara berpikir yang out of the box, tapi sangat-sangat luar biasa. Kok bisa orang mikir demikian, ya? Itu luar biasa hadirin. Terakhir, ini Hakim Hadil Umar selalu menarik ucapan beliau. Beliau pernah diriwayatkan bicara tentang orang kaya, dan beliau kan hidupnya sederhana. Nah, kalau kita menang orang kaya seperti apa sih? Coba, kalau kita ngeliat orang kaya, gimana ngeliat orang kaya? Gak pernah ngeliat orang kaya. Atau karena kita kaya semua di sini, jadi susah ngeliat diri sendiri, Pak Ustadz. Oh ya, oke, okay. Lihat gimana cara beliau memandang orang kaya dan renungkan. Kata beliau gini, alhamdulillahilladzi ja'alal aghniya'a yatamannawna annahum mithluna indal walanatamanna annana mithluhum hina idzin. Segala puji bagi Allah yang menjadikan orang-orang kaya itu berharap seperti kita pada saat mereka meninggal dunia, dan membuat kita tidak berharap seperti mereka ketika meninggal dunia. Allahu Akbar. Belum selesai, kita lanjutkan. Ma'ansafna ikhwan ma'ansaf. Tunggu sebentar. Ma'ansafna ikhwanana al-agniya. Atau ma'ansafana ikhwanuna al-agniya. Yuhibbunana ala din wa yu'adinunana ala dunya. Kata beliau, betapa objektifnya apa sebagian orang-orang kaya tersebut. Mereka mencintai kita di atas agama dan tidak suka kepada kita di atas dunia. Jadi hadirin Allah muliakan, itu tadi, secara umum diumumkan kita pengen jadi orang kaya pada saat kita hidup gitu. Tapi pada saat kita wafat, secara umum kita nggak punya, nggak pengen punya hisab banyak-banyak kan. Pengennya cepat, pengen cepat, pengen cepat. Sebaliknya. Demikian. Jadi pada saat meninggal, orang kaya pengen jadi orang miskin. Dan orang miskin gak pengen jadi orang kaya pada saat meninggal. Karena hisabnya panjang. Walaupun sekali lagi, ini harus dipahami secara jeli, walaupun kalau kita bisa pertanggungjawabkan hisab kita gak ada masalah. Bukankah banyak para sahabat kaya, Abu Bakar kaya, Umar kaya, dan seterusnya, Uthman kaya. Tapi itulah kebijaksanaan yang membuat seseorang itu Allah mudahkan untuk bersabar, Allah mudahkan untuk ridho kepada takdir, dan seterusnya. Bukan untuk meremehkan pihak lain, enggak. Bukan untuk meremehkan pihak lain. Tapi lebih pada diri sendiri. Kalimat ini kan sangat membuat hati kita plong ketika kita lagi gak punya uang. Ketika kita sedang sulit. Dan membuat hati kita tidak tenggelam dalam euforia harta. Ketika kita lagi diuji dengan banyak uang. Kita harus mikir, kalau wafat kita senang gak sih nih? Punya A, punya B, punya C, punya D. Oh enggak, jadi kan mikir gimana cara memanfaatkannya di jalan Allah. Gitu adik. Jadi itulah Abu Darda, hakim hadil ummah. Dan banyak kalau kita mau lihat nasihat beliau yang bijak-bijak tuh banyak banget, tapi mungkin bukan saatnya. Dan saya rasa ini cukup membuat kita berkenalan dengan Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Jadi kalau ada anak namanya Abu Darda atau Waimir, atau ada teman kasih nama anaknya Abu Darda, kita ngerti gitu, kenapa ya? Oh, nama anak aneh banget. Ya karena dia udah baca sirahnya Abu Darda gitu aja. Anda belum baca. Ini orang, salah satu orang paling bijak di dalam umat kita. Hakim hadir ummah. Pemimpinnya ahli Quran di Damaskus. Ahli hadis. Orang yang berusaha berilmu dan beramal. Dan masih ingat kisah beliau sama Salman, lihat. Saking semangatnya beribadah itu kan. Siang puasa, malam qiyamulail. Istrinya gak disentuh. Lalu diluruskan oleh Salman. Lalu pada akhirnya diluruskan oleh Nabi SAW ketika mengatakan apa? Inna li jasadika alaika haqqa. Sesungguhnya jasadmu itu punya hak. Wali rabbika alaika haqqa. Dan rabbmu punya hak. Wali ahlika alaika haqqa. Dan keluarga istrimu ada hak. Saking semangatnya beribadah. Allah Ta'ala bismillah, ini bisa disampaikan dan kita akan masuk ke redaksi hadis itu besok bi'idnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.